الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد pembahasan kemarin kita masuk pada perkataan Imam At-Tahawi yang bagaimana apa perkataan beliau yang kita syarah kemarin. Alif wala syai'a yu'jizuh, maksudnya apa? Tidak ada sesuatu pun yang menghalanginya. Tidak ada sesuatu pun yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala tidak mampu. Nah, berarti ketika kita menafikan bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang mampu menghalangi Allah, tidak ada sesuatu pun yang menjadikan Allah tidak mampu, maka kita tetapkan apa? Inda Hudzaifah. Kita tetapkan lawan dari hal tersebut yaitu kesempurnaan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahwasanya berarti Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Mampu. Baik. Nah, di sini kaidah yang hendaknya senantiasa diingat berhubungan dengan sifat-sifat manfiyah. Sifat-sifat yang berupa penafian, aib dan cacat dari Allah Subhanahu wa taala. Kaidahnya bagaimana? Indah kedatuan. Nah, yaitu nah bahwasanya dalam menafikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa kekurangan dan cacat, kita harus menetapkan kesempurnaan kebalikannya bagi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kullu nafyin ya'ti fi sifatillahi ta'ala fil kitabi wa sunnah innama huwa li thubuti kamali diddi. Naam. Ini sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ibn Abi Al-Izz rahimahullah. Nah, sekarang dalil-dalil. Nah, atas perkataan beliau wala syai'a yu'jizu inda Talha. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Dari sisi mafhumnya berarti kalau ala kulli syai'in qadir berarti tidak ada sesuatu pun yang menjadikan Allah lemah atau tidak mampu. Baik, yang lainnya apa sih? Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Di mana? La ya'uduhu, maknanya? Naam, la yukrithuhu wa la yuthqilu. Tidak ada sesuatu pun yang menjadikan Allah berat atau tidak mampu. Yang lainnya, Arif. Naam. Wa ma kana Allah li yu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ardh. Innahu kana 'aliman qadira. Baik. Kenapa kita dalam sifat-sifat manfiyah tidak hanya sekedar menafikan sifat kekurangan saja? Indak Umar. Kenapa enggak ada berlaku? Hah? Kenapa kita dalam sifat-sifat manfiyah ini tidak hanya sekedar menafikan sifat kekurangan saja? Kok harus terkandung di dalamnya penetapan kebalikannya? Nah ini, setelah kita tahu kaidah tadi, terus kenapa kok demikian? Nah, karena kalau sekedar meniadakan tok, tidak terkandung di dalamnya pujian, ya, tidak terkandung di dalamnya pujian. Baik. Oleh karena itulah wajib, untuk apa? Menafikan kekurangan dan menetapkan kesempurnaan lawannya. Sekarang kita lanjutkan. Berhubungan dengan kaidah asal dalam sifat-sifat tsubutiyah maupun sifat manfiyah. Setelah kita tahu kaidah tadi, ya kawan. Qala Ibn Abil Izz rahimahullah. Wa li hadza ya'ti al-ithbat lis-sifat fi kitabillah mufassala wan nafyu mujmala. Oleh karena itulah datang penetapan sifat-sifat di dalam kitabullah secara terperinci dan penafian datang secara global. Ini hukum asalnya. Nah, bahwasanya kalau kita memperhatikan Al-Quran, maka Al-Quran ketika padanya penetapan sifat-sifat bagi Allah, maka di situ sifat-sifat disebutkan secara apa? Mufassalah, terperinci. Tapi ketika menafikan suatu sifat, maka hukum asalnya menafikan secara mujmal, secara global. Baik. Dan ini tariqatul kitab wa sunnah fi babil asma wa sifat, akhwat. Yang dibangun di atas dua pokok tadi, yaitu itsbatun mufassal dan nafiyun mujmal. Baik. Maksudnya itsbat mufassal yaitu penetapan dengan menentukan masing-masing sifat. Seperti misalnya wa huwas samiul alim. Penetapan apa? As-sam' dan al-ilm. Wa kallamallahu Musa taklima. Walillahil asnam dan seterusnya. Wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin dan seterusnya. Ini apa? Itsbat mufassal. Paham? Baik. Adapun nafyun mujmal yaitu penafian secara umum, secara global tanpa menyebutkan sifat-sifat kekurangan yang dinafikan secara satu persatu. Seperti apa? Pada ayat pokok dalam asma wa sifat yaitu apa? Laisa kamitslihi syai. Ini nafyun mujmal. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Naam. Hal ta'lamu lahu samia wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Taib. Ini hukum asal. Terkadang keluar dari hukum asal ini ketika apa, ikhwani fillah? Naam. Ketika ada maslahah yang diinginkan. Untuk itsbat mufassal terkadang keluar dari hukum asal ini pada beberapa hal sehingga itsbatnya secara mujmal, misalnya walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ini itsbat secara mujmal untuk menetapkan secara keseluruhan bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang husna. Demikian pula dalam masalah sifat walahul matsalul a'la, bagi Allah sifat-sifat yang maha tinggi. Ini masuk kategori apa? Itsbat mujmalan. Paham? Ini keluar dari hukum asal. Demikian pula nafi, terkadang keluar dari hukum asal nafi mujmal kepada nafi mufassal apabila memang dituntut demikian. Misalnya tentang peniadaan anak, Allah tidak memiliki anak. Butuh untuk disebutkan secara rinci. Kenapa? Karena keyakinan sebagian orang-orang kufar, mereka menetapkan anak bagi Allah, sehingga butuh dibantah. Oleh karena itu Allah tegaskan lam yalid wa lam yulad, untuk membantah keyakinan ahlul batil. Demikian pula untuk menghindari munculnya dugaan yang salah. Misalnya ketika Allah mengkhabarkan bahwasanya Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Khawatir atau untuk menolak munculnya gambaran yang keliru dibuat dalam 6 hari, kemungkinan karena Allah lelah atau yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan wa ma massana min lughub, dan tidak menimpa kami sedikit pun kelelahan. Tayib. Nah, ini diingat. Syekhul Islam rahimahullahu taala beberkan kaidah ini ikhwan pada akidah tadmuriyah, dan disinggung secara ringkas oleh Imam Ibn Abil Izz di sini. Kalau ingin merujuk contoh-contoh yang banyak tentang apa itsbat mufassal dan nafiyun mujmal di sana dalam risalah tadmuriyah. Qala rahimahullahu taala aksu tariqati ahli al-kalamil madmum, berkebalikan dengan metode ahlul kalam yang tercela. Ini. Jadi metode isbat sifat-sifat di dalam Al-Qur'an, demikian pula penafian sifat-sifat dalam Al-Qur'an, ini apa? Bertentangan metodenya dengan metode ahlul kalam. Kenapa? Fa innahum ya'tuna bin nafyil mufassal wal isbatil mujmal. Sebab mereka mendatangkan dalam permasalahan nafi, mereka rinci. Tapi ketika menetapkan, mereka tetapkan secara global. Terbalik. Demikianlah kaum ketika menjauh dari bimbingan Allah dan Rasulnya. Yaqulun laisa bijismin wala syabhin wala juthatin wala suratin wala lahmin. Tempat kalian apa? Syabah. Taib. Naam, asyabah wala juthah, ya tidak berupa jasad, wala surah, wala lahmin, wala damin, wala syakhsin, wala jauhar, wala ard, wala bidhi launin, wala raihatin, wala ta'min. Ini jadinya bukan apa pujian, ya kan? Mereka mengatakan, yaitu ahlul kalam mensifati Allah laisa bijismin, tidak berupa jism, wala syabah, naam, taib, tidak ada apa, tidak ada naam jasadnya, wala juthah, sama, wala surah, tidak punya bentuk, wala lahm, tidak berdaging, wala dam, tidak berdarah, wala syakhs, tidak berbadan, wala jauhar, wala ard, naam. Taib. Jauhar khanifillah, yaitu asyik yakumu binafsih, ini namanya jauhar. Sedangkan ard, yaitu asyik alladhi yakumu bighairih, sesuatu yang tegak dengan perkara lain, ini namanya ard. Sedangkan jauhar, sesuatu yang bisa berdiri sendiri. Wala bidhilaun, tidak memiliki warna, wala raihah, tidak memiliki bau, wala ta'am, tidak memiliki rasa, wala mujassamah, tidak bisa diraba, tidak bisa diindra, karena tidak memiliki jism, wala bidhiharah, tidak memiliki naam tingkatan panas, wala burudah, tidak memiliki rasa dingin, wala rutubah, tidak memiliki kelembapan, wala yabusah, tidak memiliki kekeringan, wala tul, wala ard, tidak tinggi, tidak memiliki tinggi, tidak pula memiliki lebar, wala umq, tidak memiliki kedalaman, wala ijtima', ya tidak ada penggabungan, wala iftiraq, tidak pula apa terpisah-pisah, wala yataharrak, tidak bergerak, wala yaskun, tidak diam, wala yataba'ad, tidak bisa terbagi-bagi, wala yasabidi ab'adin wa ajza'in wa jawarih wa a'dha', tidak memiliki bagian-bagian, tidak memiliki anggota-anggota tubuh, wala yasabidi jihad, tidak memiliki arah, wala bidhi yamin wala shimal, tidak memiliki arah kanan, tidak pula kiri, wa amam wa khalf, tidak pula depan dan belakang, wa fauq wa taht, tidak memiliki arah atas maupun bawah, wala yuhitu bihi makanun, tidak melingkupinya tempat, wala yajri alaihi zamanun, tidak berlaku atasnya waktu, wala yajuzu alaihi almumasah, tidak boleh menyentuhnya, walal uzlah, tidak pula boleh berpisah, walal hulul fil amakin, tidak pula boleh masuk pada tempat-tempat, wala yusafu bi syai'in min sifatil khalq, tidak disifati dengan sifat-sifat makhluk, ad-dalati ala huduthihim, yang menunjukkan tentang apa? Tentang barunya mereka yang sebelumnya tidak ada, wala yusafu bi annahu musannatin, wala yusafu bi annahu matan mutanahin, wala yusafu bi masahatin, tidak disifati bahwasanya dia itu mutanahin, berakhir, ada akhirnya, wala yusafu bi masahah, wala dhahab fil jihad, tidak disifati dengan luas, tidak pula pergi ke suatu arah, walaysa bi mahdudin, tidak bisa dibatasi, wala walidin, tidak memiliki orang tua, wala maulud, tidak memiliki anak, wala tuhitu bihil aqdar, tidak bisa meningkupinya perkiraan-perkiraan, wala tahjubuhul astar, tidak bisa menutupinya sitar-sitar, yaitu penutup-penutup, ila akhiri ma naqalahu Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala anil Mu'tazilah, sampai pada akhir perkataan Abul Hasan Al-Asy'ari, di mana beliau mencuplikkan perkataan-perkataan orang-orang Mu'tazilah. Naam, lihat, kita membaca saja. Naam, sudah terasa bahwasanya tidak terkandung padanya apa? Pujian, ya tidak. Malah padanya unsur peremehan bagi zat yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Naam, ini metode ahlul kalam. Ketika ingin mensifati Allah, mereka apa? Mensifati dengan penafian-penafian secara terperinci, yang hakikatnya malah ini bertentangan dengan pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala, ikhwan, sebutkan ini dalam kitab Maqalatul Islamiyyin. Naam. Ali bin Ismail Al-Asy'ari ini namanya. Yang beliau mengalami beberapa fase dalam mencari akidah yang hak. Naam. Mulai pernah masuk pada akidah ahlil kalam, sehingga bisa mengungkapkan keyakinan mereka. Kemudian karena tidak merasa tenang dengan akidah Mu'tazilah ini, dia pun keluar dan mencetuskan akidah tersendiri, yang sebelum itu dia ikut Maturidiyah atau Kullabiyah, mencetuskan akidah sendiri, dikenal dengan akidah Asy'ariyah, yang banyak diikuti oleh orang-orang di negeri kita, walaupun sebenarnya beliau telah berlepas diri dari akidah tersebut menuju akidah salaf. Nah, wa fi hadhihi al-jumlati haqqun wa batil, dan pada kalimat-kalimat ini yang disebutkan tadi berhubungan dengan sifat-sifat manfiyah, padanya ada yang hak, ada yang batil. Wa yadhharu dhalika liman ya'riful kitab wa sunnah, dan nampak perbedaan yang hak dan batil tersebut, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, akan nampak bagi orang-orang yang mengetahui Alkitab dan Sunnah, yarhamukallah. Di sini pentingnya, ikhwan, karena dengan seorang memahami Alkitab dan Sunnah, dia punya timbangan yang paten, dia bisa mengetahui al-haq dan al-batil. sehingga disebut dengan al-furqan. Itulah hakikat ilmu, ikhwan. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Surat At-Talha. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, apabila kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan bagi kalian furqan, yaitu pembeda, sehingga mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Alhamdulillah. Yahdikumullah. Surat apa? Tayyib, pada surat Al-Anfal. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan bagi kalian furqan. Ini juga ayat yang sangat penting bagi kita semua, ikhwan. Bahwasanya di antara sebab seorang selamat dalam berbagai macam fitnah, bisa mengetahui yang hak dari yang batil, di antara sebabnya adalah takwa. Sehingga butuh jujur dalam berbagai macam fitnah untuk dia bisa mendapatkan hidayah. Karena Allah jadikan syarat untuk mendapatkan furqan, bisa tahu mana yang benar, mana yang salah ketika dia bertakwa. Bukan hanya sekedar lamanya belajar, bukan hanya sekedar banyaknya titel, enggak. Tapi at-taqwa. Wa hadha an-nafyul mujarradu ma kaunihi la madha fihi isaatu adab. Naam. Baik. Nah, penafian saja yang seperti ini bersamaan dengan tidak adanya pujian padanya, maka sungguh padanya isaatu adab, yaitu keburukan adab. Kenapa? Fa innaka law qulta li sultan, sebab sungguhnya seandainya engkau mengatakan kepada raja, bagaimana perkataannya? Anta lasta bizabbal. Nah, engkau itu bukan zabbal. Apa makna zabbal? Kamu itu bukan tukang sampah. Raja ya bukan tukang sampah, betul, ya kan? Wala kasah abah. Nah, wala kasah bukan tukang sapu, wala hajjam bukan tukang bekam, wala haik bukan tukang tenun. Nah, ini sama raja, wahai raja, sungguh kamu itu bukan tukang sampah, bukan tukang sapu, bukan tukang bekam, bukan tukang tenun. Kira-kira mau memuji atau mau ngejek? Maka tentunya la adabaka ala hadzal was. Tentu engkau akan dihukum. Ya, raja itu akan menghukummu atas sifat-sifat yang disebutkan ini. Wa in kunta shadiqan, walaupun engkau sebenarnya ya benar. Memang raja ya bukan tukang sapu, ya tidak. Naam, wa innama takunu mahidmadihan idza ajmaltan nafiya. Hanyalah penafian itu menjadi suatu sungguhnya engkau menjadi seorang yang memuji apabila engkau menyebutkan penafian secara global. Ya, dijadikan global. Engkau globalkan dalam menafikan sifat-sifat buruk. Misalnya, fakulta anta lasta mithla ahadin min ra'iyatik. Sungguh ya raja, engkau tidaklah semisal dengan seorang pun dari kalangan rakyatmu. Anta a'la minhum, sungguhnya engkau lebih tinggi dari mereka. Wa ashraf wa ajal, lebih mulia. Fa idza ajmalta fil nafi ajmalta fil adab. Apabila engkau mengglobalkan dalam penafian, maka sungguh engkau akan memperbagus, memperindah dari sisi adab. Nah, jamil. Adab yang bagus jadinya. Nah, oleh karena itulah dalam menafikan suatu sifat dari Allah, hukum asalnya adalah secara mujmal. Wa ta'biru 'anil haqqi bil alfadhi syar'iyyah an-nabawiyyah al-ilahiyyah huwa sabilu ahli sunnati wal jamaah. Ini di garis atas ya, kawan. Nah, cuplikan yang bagus dari Imam Ibn Abil Izz rahimahullah ta'ala. Bahwasanya pengungkapan tentang suatu kebenaran dengan lafaz-lafaz yang syar'i dan nabawi serta yang datang dari wahyu ilahi, itu adalah metode ahli sunnati wal jamaah. Perhatikan ini, di masa-masa ikhwan banyak manusia latah. Naam. Taib. Ketika ingin mengungkapkan perkara din, ungkapkan dengan apa? Lafaz-lafaz yang syar'i. Jangan mengungkapkan dengan lafaz-lafaz yang baru, lafaz-lafaz yang apa? Datang dari orang-orang Yunani atau lafaz-lafaz bahasa gaul dan seterusnya. Metode ahli sunnati wal jamaah ketika mengungkapkan kebenaran, mereka ungkapkan dengan lafaz-lafaz yang syar'i. Naam. Wal mu'attilatu yu'riduna amma qalahu syari'u min al-asma' was sifat. Dan ahlu ta'til, mereka berpaling dari apa-apa yang dikatakan oleh zat yang membuat syariat yang berupa nama-nama dan sifat-sifat. Wala yatadabbaruna ma'aniha, mereka tidak mentadabburi makna-maknanya. Wa yaj'aluna ma battada'uhu minal ma'ani wal alfadhi huwal muhkam alladhi yajibu i'tiqaduhu wa i'timaduhu. Dan mereka menjadikan apa-apa yang mereka ada-adakan berupa makna-makna dan lafaz-lafaz, itulah perkara yang muhkam, perkara yang paten, yang wajib untuk mereka yakini dan mereka jadikan sandaran. Ini kebalikan ahli sunnah. Wa amma ahlul haqqi was sunnah wal imani fayaj'aluna ma qalahu Allahu wa rasuluhu huwal haqqul ladzi yajibu i'tiqaduhu wa i'timaduhu. Adapun ahli al-haqqi wa sunnah wal iman, maka mereka menjadikan apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya itulah perkara yang hak, yang wajib diyakini dan wajib dijadikan sandaran. Nah, pada paragraf ini penting padanya kaidah pokok dalam permasalahan apa? Permasalahan istidlal, permasalahan pendalilan. Jadi sumber pendalilan ahli sunnah ya mengacu pada Al-Quran dan Sunnah, juga dalam penggunaan lafad-lafad, tidak mendatangkan lafad-lafad baru. Walladhi qalahu ha'ula imma an yu'ridu anhu walladhi qalahu ha'ula imma an yu'ridu anhu i'radan jumaliyan au yubayyanu halahu tafsilan, atau ke mereka ya, ke mereka saja. Walladhi qalahu ha'ula imma an ya'ridu anhu i'radan jumaliyan au yubayyinu halahu tafsilan. Dan apa-apa yang dikatakan oleh ha'ula, yaitu oleh hafsabah, ahlul batil, ahlul kalam, mu'attilah dan yang lainnya, maka kemungkinannya an ya'ridu anhu, ini wawu ke ahli sunnah. Jadi ha'ula ke siapa? Ke ahlul kalam. Wawu pada ya'ridu ke ahlu sunnah. Teman kalian ini ya'ridu ya. Ya'ridu. Nah, bisa. Naam, a'rada yu'ridu. Naam. Walladhi qalahu ha'ula imma an yu'ridu anhu ahlu sunnah. Ya, yu'ridu ahlu sunnah anhu. Yang dikatakan oleh mu'attilah itu kemungkinannya bagi ahli sunnah yang pertama, mereka apa? I'rad anha ijmalan. Yaitu berpaling secara totalitas. Naam. Wa adamu ta'arud laha, dan tidak perlu untuk apa? Untuk menggunakannya. Baik. Jumalian sama ijmalan. Au yang kedua, yubayyinu halahu tafsilan, yaitu talabul bayan wa tafsil. Bagi ahli sunnah harus meminta apa? Penjelasan dan perincian terhadap maknanya apa. Baik. Untuk bisa apa? Untuk bisa menetapkan hukum, wa yuhkamu alaihi bil kitab wa sunnah, sehingga dihukumi dengan Alkitab dan Sunnah. la yuhkamu bihi, la yahkumu bihi alal kitabi wa sunnah. Bukan, malah apa, kaidah-kaidah tersebut menjadi hukum atas Alkitab dan Sunnah. Taib. Jadi di sini, ikhwan, Ahli Sunnati wal Jamaah berhubungan dengan lafad-lafad Ahlil Kalam. Ya, pada kalimat tadi, pertama dalam masalah lafad, kaidah Ahli Sunnah apa? Ahlu Sunnah mereka apa? Mengungkapkan perkara-perkara dalam agama ini dengan lafad-lafad yang syar'i, paham? Ini asalnya, ikhwan. Kalau ada lafad-lafad syar'i, gunakan lafad-lafad syar'i yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah. Taib, berbeda dengan ahlu batil. Mereka menggunakan lafad-lafad baru seperti wajibul wujub, wajibul wujud, kemudian apa, sani' dan seterusnya. Nah, maka ketika mendapati seperti ini, bagaimana ahli sunnah? Ahli sunnah na'am dalam mensikapinya padanya dua metode. Yang pertama, al-i'rad anha ijmalan, yaitu berpaling dari lafaz itu secara global. Yang kedua, ikhwan, talabul bayan. Kalau memang ditanya, na'am ditanya, bagaimana? Maka minta kejelasan apa yang kamu maksud dengan ini. Gitu. Ini maksudnya talabul bayan wa tafsil. Maknanya apa yang kamu inginkan dengan perkataanmu itu? Kalau diinginkan makna yang hak, maka kita terima. Kalau diinginkan makna batil, maka kita tolak dengan menjelaskan bahwasanya kami tidak menggunakan lafaz tersebut. Kami lebih memilih lafaz yang datang dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ini maksud paragraf yang sedang kita baca. Nah, wal maksud ana ghaliba aqaidihim as-sulub. Nah, jam'u salb, yaitu nafi, ya. Nah, yaitu maksudnya bahwasanya mayoritas akidah ahlul batil mu'attilah adalah as-sulub, yaitu apa? Meniadakan, ya. Sampai-sampai mereka apa? Meniadakan Allah dari sisi wujud. Laisa bikadza, tidak demikian, tidak demikian. Wa ammal itsbatu fa huwa qalil, adapun itsbat di sisi mu'attilah maka itu sangat sedikit. Wa huwa annahu 'alimun qadirun hayyun, yaitu misalnya pada sebagian yang menetapkan bahwasanya Allah itu 'alim, qadir, hayyun. Wa aktsarun nafyi al-madzkur laisa mutalaqqa 'anil kitabi was sunnah. Dan mayoritas penafian yang disebutkan oleh ahlul bid'ah itu tidaklah diambil dari Alkitab wa sunnah. Wala anit turukil aqliyah allati salakaha ghairuhum min muthbitatis sifat. Tidak pula dari metode akal yang sehat yang dijalani, yang ditempuh oleh selain mereka dari kalangan kelompok yang menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika menafikan, mereka pun menafikan hal-hal yang tidak ditunjukkan dalam Alkitab dan Sunnah dan tidak menempuh metode yang ditempuh oleh para muthbitatus sifat, orang-orang yang menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah taala qala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Sebab sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan tidak menyerupai Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun dan Dia adalah As-Sami'ul Basir. Naam. Tabarakallahu fikum. Ini pahami sehingga kesimpulannya, ikhwan, di sini kita baca bahwasanya apa? Kaidah pokok dalam sifat-sifat tsubutiyah apa? Ingat. Kemudian kaidah pokok dalam sifat manfiyah bagaimana? Kemudian bagaimana kita mensikapi lafaz-lafaz yang sifatnya mujmal yang didatangkan oleh ahli bidah? Ada dua tariqah tadi, diingat-ingat. Taib. Barakallahu fikum, naktahi bihadza, subhanakallahumma.